مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد درسنا في اللقاءات السابقة بعضًا من شروط الصلاة كالطهارة من الحدث والطهارة من الخبث واستقبال القبلة. Setelah beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah, lalu beliau mengatakan bahwa kita telah mempelajari pada beberapa pertemuan sebelumnya sebagian yang berkaitan dengan syarat-syarat salat seperti suci dari hadath, demikian pula suci dari najis dan menghadap kiblat. Syarat ketiga, dukhulul waqt, dan keempat, istiqbal qiblah. Demikian pula yang termasuk di antara syarat salat yang telah kita terangkan kaitannya dengan masuknya waktu salat. Wa syartul khamis qawluhu wa min syuruti shalati satrul awrah. Kemudian kita memasuki syarat yang kelima yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa di antara syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Kata beliau, ar-rajulu minas surrati ila ar-rukbah wal mar'atul hurrah al-balighah tasturu jami'a badaniha illa wajhaha. Adapun untuk seorang lelaki, auratnya dari pusar ke lutut atau antara pusar dan lutut, sedangkan aurat dari seorang wanita yang merdeka, yang telah balig, maka dia harus menutup seluruh tubuhnya kecuali pada bahagian wajahnya. Liqaulillah ta'ala, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Termasuk di antara syarat sahnya salat adalah menutup aurat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, wahai bani Adam, hendaknya kalian menggunakan perhiasan kalian setiap kalian hendak mengerjakan salat. Wali hadithi Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah inni rajulun asid afa usalli fil qamis al wahid, qala na'am wazrurhu walau bi shawkah. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa hassanahu al Albani. Dan juga berdasarkan hadith Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku ini seorang lelaki yang biasa keluar berburu, apakah boleh aku mengerjakan sholat dengan satu lembar gamis, dengan satu lembar gamis? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya, diperbolehkan, namun hendaknya engkau mengancingnya, hendaknya engkau menutupnya walaupun dengan duri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan dihasankan Al-Albani. Wa 'an Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha qalat, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, tusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimar laysa 'alayha izar? Qala idha kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamayha. Akhrajahu Abu Dawud. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ وصحح الأئمة وقفه. قال الصنعاني وله حكم الرفع وإن كان موقوفا، إذ الأقرب أنه لا مسرح للإجتهاد في ذلك. ومعنى الدرع القميص، ومعنى سابغا أي واسعا. demikian pula berdasarkan hadith Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah diperbolehkan seorang wanita mengerjakan salat dengan menggunakan baju kurung atau gamis yang lapang, baju kurung yang lapang bersama dengan kerudung, dan dia tidak mengenakan sarung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila baju kurung yang dia kenakan itu luas yang menutupi punggung kedua kakinya, maka diperbolehkan. Apabila ad-dir'u, yaitu gamis yang luas, baju kurung yang luas yang dikenakan seorang wanita yang menutupi punggung dari kedua kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram, beliau mengatakan bahwa para ulama, para imam mengatakan bahwa yang sahih ini adalah ucapan Ummu Salamah, mauquf dari ucapan Ummu Salamah, yaitu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun As-Sanani rahimahullah taala, beliau mengatakan meskipun ini dari ucapan Ummu Salamah, namun dia memiliki hukum marfu', yaitu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan yang seperti ini bukan termasuk perkataan yang ada ranah ijtihad di dalamnya. Adapun makna ad-dir'u, ad-dir' yaitu gamis, yaitu baju kurung yang dari atas sampai ke bawah, atau jubah untuk wanita yang lapang, yang dimaksud sabiqan yaitu luas atau longgar. Wa satrul aurati fihi masail. Dan kaitannya dengan menutup aurat ada beberapa permasalahan padanya. Masalatul ula al-maqsudu bi syarti satr al-aurah satruha ma'al qudrati bi ayyi syai'in yasturu lawna al-bashrah wa la yasifuha kal-juludi wal-waraqi wa ghairi dhalik. Ajma'a ahlul ilmi ala fasadi salati man salla uryanan wa huwa yaqdiru ala satri auratih. تقصد بالورق ورق ورق ورق الشجر مثلا كرتون هذا كيس الأرز خيمة طربال أي شيء يغطي العورة يمكن الاستتار به يحصل به المقصود. Permasalahan yang pertama, yang dimaksud syarat sahnya solat yaitu menutup aurat, yang dimaksud menutup aurat yaitu menutupnya sesuai dengan kemampuannya, yaitu dengan menutup tubuhnya yang menyebabkan tertutupnya warna kulitnya dan tidak membentuk lekukan tubuhnya, seperti dia menutupnya dengan kulit atau dia menutupnya dengan dedaunan daun atau karton atau kertas atau yang semisalnya, yang intinya adalah menutupi bahagian tubuhnya. Sepakat para ulama tentang batalnya solat orang yang mengerjakan solat dalam keadaan telanjang sementara dia mampu untuk menutup auratnya. Law akhadha insan tirbal, nahnu naqul tirbal, antum taqulun tirbal, hakadha tirbal alladhi yudha fihi al-ash wal ashya' wa kadha yushki, aw khaymah aw kis lirruz hadha tawil قطعه ادخله وستر عورته يجوز ان يصلي به يجوز وتصح صلاته. Kalau misalnya seseorang dia mengerjakan salat dengan menggunakan khirbal, yaitu sesuatu yang menutupi bagian tubuhnya, apakah dengan menggunakan kemah dia tutupi bagian tubuhnya, atau karung, pakai karung goni, karung beras untuk menutupi bahagian auratnya, maka hukum salatnya sah dan dia dikatakan bahwa dia menutup aurat. Al-maqsudu annahu yahsul al-maqsud fi satr al-aurah bi kulli ma yasturu lawna al-bashrah. Jadi intinya bahwa dia menggunakan sesuatu yang dengannya menutupi auratnya dan tidak memperlihatkan warna kulitnya dengan bahan apapun. Wa tashihu bidzalika shalah, amma akhdhu az-zina fa huwa qadrun za'id liman arada an yatajammala fi salatihi. dan apabila dia menggunakannya maka hukum sholatnya sah. Adapun berhias ketika sholat, ini tentu adalah merupakan kadar tambahan bagi seseorang yang hendak mengerjakan sholat, maka dia menghias dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatu tsaniyah, auratu ar-rajuli min as-surrati ila ar-rukbah wa yajibu taghthiyatu al-'atiqi aw ahadihima. Permasalahan yang kedua, bahwa aurat seorang lelaki itu dari pusar ke lutut dan wajib baginya menutup pada bagian kedua pundaknya atau salah satunya. Li al-amr an-nabawi wan nahyi an yusalli ar-rajul wa laysa 'ala 'atiqihi syai' aw 'atiqaihi syai'. Disebabkan karena ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengerjakan salat dalam keadaan dia tidak menutupi pundaknya dengan sesuatu. Wal mar'atu kulluha 'awrah illa wajhaha fi shalati 'inda al mu'allif. Adapun seorang wanita, maka wanita seluruhnya aurat kecuali pada bagian wajahnya. Ini hukum aurat di dalam salat, kecuali wajahnya. Wa yara ba'dhum annahu illa wajhaha wa yadayha. Dan ini adalah pandangan penulis, pandangan As-Sa'di, bahwa di dalam salat seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali pada bagian wajahnya. Sebahagian para ulama memandang bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat di dalam salat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wa yazidu ba'dhum qadamaiha. Dan ada sebahagian para ulama menambah, yaitu yang tidak termasuk aurat atau boleh ditampakkan adalah kedua bagian kakinya. فعند بعض العلماء يشترط أن تستر المرأة رجليها وقدميها وإن لم تستر فصلاتها باطلة. Dan sebahagian para ulama berpendapat bahwa seseorang atau seorang wanita di dalam solat dia harus menutup bahagian kakinya, demikian pula tangannya. Apabila dia tidak menutupnya maka solatnya batil. ومن يفتي بذلك من العلماء المعاصرين ابن باز رحمه الله. Termasuk di antara yang memfatwakan hal tersebut dari kalangan para ulama, apabila seorang wanita tidak menutup kedua kakinya di dalam solat, bahwa solatnya batil adalah Al-Syeikh Ibn Baz rahimahullah. Wa mimman yara annaha tasihhu wa la yajibu wa la yushtaratu satrul qadamain Ibn Taymiyah wa Ibn Uthaymin rahimahumullah. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa kalau bahagian kakinya itu nampak maka hal itu tidak membatalkan solat. Termasuk di antara yang berpandangan demikian bahwa boleh bagi seorang wanita nampak pada bahagian kakinya adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah, demikian pula Ibn Uthaymin rahimahumullah. Wal ahwadu fi mithli hadha satrul qadamaini khurujan minal khilaf litusalli al mar'atu salataha biyaqinin wa tuma'nina annaha sahihah. Dan tentu yang lebih berhati-hati bagi seorang wanita apabila dia mengerjakan solat, hendaknya dia menutup kedua kakinya agar kemudian yang demikian lebih selamat dan solat yang dilakukan itu lebih baik, karena para ulama seluruhnya mengatakan solatnya sah. Hadzal kalamu kulluhu fi shalah, al kalam 'an al 'awrah fi shalah. Semua apa yang kita terangkan ini kaitannya dengan aurat yang dikecualikan wajah, tangan, kaki, ini kaitannya pembahasan aurat di dalam salat. Pembahasan aurat wanita di dalam salat. Amma kharij as-salah fa innal mar'ata kullaha 'auratun yajibu 'alayha an tastura jami'a badaniha amama ar-rijal al-ajanib idza lam takun min al-qawa'id min an-nisa'. Adapun di luar salat, maka seorang wanita yang merdeka bukan hamba sahaya, seluruh bagian tubuhnya adalah aurat. Maka wajib baginya untuk menutupi seluruh bagian tubuhnya di hadapan laki-laki asing yang bukan mahramnya apabila wanita tersebut bukan termasuk wanita yang telah berusia senja, yang telah menua, berdasarkan kesepakatan para ulama. Yajibu 'alaiha satru jami'i badaniha bil ijma' 'inda khasyati al fitnah wa 'ala al sahih 'inda al amn min al fitnah. Wajib bagi seorang wanita untuk menutup seluruh bagian tubuhnya berdasarkan kesepakatan para ulama apabila dikhawatirkan terjadinya fitnah. Dan apabila aman dari fitnah, maka yang sahih dari pandangan para ulama wajib pula menutupi seluruh tubuhnya. Liqaulillah ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya apabila kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka hendaknya kalian meminta mereka dari belakang hijab. Wali hadith qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu awrah. Demikian pula berdasarkan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita adalah aurat. Rawahu Tirmidhi wa Ibn Khuzaimah an Ibn Mas'ud. Hadith ini diriwayatkan oleh Tirmidhi Ibn Khuzaimah dari Abdullah bin Mas'ud. والأدلة في هذا كثيرة وعديدة. دليل tentang hal ini itu banyak. وفي هذا المقام نسأل الله أن يسعد وأن يوفق كل أم وأخت حرصت على حجابها والتزمت بحجابها وثبتت على حشمتها وحيائها وسترها في زمن كثر فيه التنازل وكثر فيه السقوط وكثر فيه التراجع إلى الخلف في باب الحجاب والحياء والحشمة والستر فإننا نفرح عندما نسمع ونرى أن هناك من لا زلنا ثابتات على حجابهن لم يتنازلن ولم يتساهلن وهذا من توفيق الله عز وجل نسأل الله لهن الثبات والتوفيق والسداد. Maka di tempat ini saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberi kebahagiaan dan memberi taufik kepada setiap ummahat, setiap ibu, setiap wanita yang mereka begitu bersemangat untuk tetap menjaga hijab-hijab mereka, menjaga rasa malu mereka dari menampakkan bahagian-bahagian dari aurat mereka. Terkhusus pada zaman-zaman kita sekarang ini, begitu banyak dari kalangan para wanita yang mereka terjatuh ke dalam fitnah, yang mereka menampakkan dan mengumbar sesuatu yang tidak sepantasnya untuk mereka tampakkan. Mereka kembali ke belakang seperti orang yang hidup di masa jahiliyah yang belum mengenal Islam. Mereka tidak memiliki rasa malu untuk menampakkan auratnya. Oleh karena itu, kami sangat senang, kami sangat bergembira pada saat kami mendengarkan bahwa di sana ada dari kalangan para ibu, ada dari kalangan para akhwat, saudara-saudara kita dari kalangan wanita yang mereka begitu istiqamah untuk senantiasa menjaga hijab mereka, menjaga sifat malu mereka. Mereka tidak bermudah-mudahan untuk menampakkan bahagian dari aurat-aurat mereka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jal memberikan keteguhan dan keistiqomahan kepada mereka. Fa iyyaki iyyaki ukhti an tatanazali wa iyyaki iyyaki an tata'athari bi sadiqatiki walau kana zahiruhunna al-istiqamah. Maka berhati-hatilah engkau wahai saudara perempuanku untuk tanazul, untuk mengalah dalam hal hijab yang menyebabkan engkau melepaskan hijabmu. Dan hati-hatilah engkau wahai saudariku dari terpengaruh dengan teman-temanmu yang mereka bermudah-mudahan dalam menampakkan bahagian dari aurat mereka dan melepaskan hijabnya. Ja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya ma ahsanahu min adab وَمَا أَجْمَلَهُ مِنْ خُلُقٍ. Ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang putri dari Ya'qub, Musa. لا. إن أبي يدعوك لي. إن أبي يدعوك. أيوة جاء إحداهما بنت من. رجل الصالح جاء إلى موسى. أيوة. Jadi dua putri dari seorang orang tua yang saleh. Salah satunya datang berjalan dalam keadaan dia memiliki rasa malu. Begitu indahnya kalimat ini. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat wanita ini yang mendatangi Musa berjalan dalam keadaan dia memiliki sifat malu. Unzuri ila haliki kaifa anti ma'a hadzal wasf. هل أنت ممن يمشي على استحياء ممن يخرج من بيتها على استحياء ممن يخرج من معهدها على استحياء أم أنه قد بدأ الحياء ينزع شيئا فشيئا. Maka wahai saudariku, perhatikan dirimu dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Pada saat engkau keluar dari rumahmu, apakah termasuk orang yang disebutkan ciri-cirinya, sifatnya di dalam ayat ini? Orang yang keluar dalam keadaan dia berjalan dengan memiliki sifat malu. Apakah engkau ketika keluar dari rumahmu masih memiliki sifat malu? Atau jangan sampai sifat dan rasa malu tersebut dicabut sedikit demi sedikit yang menyebabkan dia tidak lagi memiliki sifat malu tersebut. Al-muwaffaqatu fi hijabiha in kharajat min baytiha ila ma'hadiha aw ila makanin akhar خرجت محتشمة أسبغت عليها حجابها فلا يرى منها الظفر تمشي بكل هيبة ووقار وترجع إلى بيتها بكل هيبة ووقار لا تبدو يداها ولا رجلاها ولا جزء من جسمها ولا تلف يمنة ولا يسرة ولا تمازح ولا تضاحك ولا تعبث في الشوارع والطرقات بصوت مرتفع هذه هي المرأة التي ينبغي أن ندعو لها بالثبات والتوفيق والسداد وأما الصنف الآخر فنسأل الله لهن الهداية والرشاد. Seorang wanita yang dia senantiasa memelihara dan menjaga hijabnya, dia keluar dengan senantiasa menjaga sifat malunya, memelihara kehormatannya, dia menutupi seluruh tubuhnya dengan hijabnya sehingga tidak nampak darinya walaupun kukunya, dia tidak menampakkan sedikit pun dari bahagian tubuhnya. Dia keluar rumahnya dalam keadaan demikian, dia kembali ke rumahnya dengan penuh rasa tenang, dengan senantiasa menjaga dan memelihara kemuliaannya. Dia tidak bermain-main di jalan, dia tidak bersenda gurau mengeluarkan suara seperti orang yang tidak punya rasa malu. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia tidak memandang ke kanan dan ke kiri. Maka wanita yang seperti ini yang sepantasnya kita mendoakan kebaikan untuknya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan keteguhan kepadanya. Adapun jenis yang lain, yaitu seorang wanita yang tidak lagi memiliki rasa malu, yang keluar tanpa berhijab, tanpa menutupi bahagian-bahagian auratnya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepadanya hidayah. Qabla sanawatin kathira yaqillu wa yandur an tajida fatayat aw talibat yatamazahna wa yatamayalna wa yadhakna wa yarfa'na aswatahunna fil kharij. Beberapa tahun yang lalu sedikit sekali engkau melihat ada wanita-wanita, ada para pemudi yang mereka bersenda gurau di jalan sambil mereka mengangkat suaranya ketika sedang berada di jalanan. Sedikit sekali engkau melihat ada yang melakukan demikian. Qabla sanawatin qaribah yumkin an yujad hadha walakin idza marra ar-rijalu yastahyina wa yaqifna wa yaskutna. Jadi beberapa tahun belakangan ini mungkin engkau mendapat yang demikian. Ada wanita yang berbicara sambil dia bergurau, mengangkat suaranya. Namun ketika ada laki-laki yang lewat, maka mereka merendahkan suaranya. Mereka memiliki rasa malu dan tidak bersuara ketika laki-laki tersebut lewat. Yujad haya. Ada sifat malu tersebut. Ila haddin ma. Ya, dalam batasan tertentu. الآن يضحكن ويتضاحكن ويتمازحن ويرفعن أصواتهن ولو مر الرجال لا يبالين ويستمرن في شأنهن وكأنه لا يوجد أحد من الرجال، فنزع الحياء والله المستعان عند بعض الفتيات وليس عند كل الفتيات. Adapun sekarang kita bisa melihat ada sebagian wanita bebas, lepas dia tertawa, lepas dia bercanda di jalan-jalan antara sebagian dengan yang lain. Mereka mengangkat suara-suara mereka. Bahkan ketika ada laki-laki yang lewat di samping mereka, mereka seakan-akan tidak melihat ada orang yang lewat. Tertawa terbahak-bahak, mengangkat suara, bercanda sepuasnya. Meskipun ada laki-laki yang melewati mereka. Sehingga seakan-akan sifat malu itu telah hilang dari mereka. Ini ditemukan pada sebagian pemudi, tidak seluruhnya, tapi ada sebagian yang melakukannya. Wa ma'a hadza fala yazalu al-khairu mawjudan fi banatina wa akhawatina wa ummahatina bi fadlillah 'azza wa jalla. Wa la zilna nasma'u al-akhbar as-sarra 'an ba'd al-buyut wa at-tarbiyah al-hasana wal hishmah wal inzibat wal adab walhamdulillah. Namun di samping itu semua, kami selalu saja mendengarkan kebaikan ada walhamdulillah di kalangan anak-anak putri kita. Kita mendengarkan berita-berita yang menyenangkan dari mereka, di mana mereka masih menjaga hijabnya, masih memiliki sifat malu, masih memiliki adab yang baik, dan ini ada di tengah-tengah kita walhamdulillah. Wa ya'rifu dhalika الخطاب إذا أرادوا أن يخطبوا امرأة فإنهم يتباحثون ويتشاورون في شأن البنات المؤدبات المحتشمات المنضبطات وهن كثير بفضل الله عز وجل. Dan hal itu bisa diketahui oleh mereka yang biasanya ingin melamar para wanita. Biasanya mereka berupaya untuk mencari wanita-wanita yang memiliki sifat malu, wanita-wanita yang memiliki adab yang baik, yang memiliki akhlak yang mulia, sehingga mereka mendapatkan itu, adanya wanita-wanita yang mereka masih memiliki adab dan sifat malu yang ada pada mereka. Walhamdulillah hal itu masih ada di tengah-tengah kita. Mas'alatu tsalitsah fi masail al-aurah idza kanat al-mar'atu amama maharimiha لم يجز لها التكشف والتعري المخالف للحياء والحشمة. Kemudian permasalahan yang ketiga, apabila seorang wanita berada di hadapan para mahramnya, maka wajib pula bagi wanita tersebut untuk menutupi tubuhnya. Tidak diperbolehkan baginya untuk menyingkap bahagian-bahagian yang dia harus menjaga, yang dia harus menutupinya, yang sejalan dengan sifat malunya tersebut. Wajib alaiha at-tasattur wa at-tahaffuz lima yukhsha min al-fitnati bi kashfi ajza'in min jasadiha amamahum. Maka wajib bagi seorang wanita untuk tetap menutup bagian-bagian tubuhnya meskipun di hadapan mahramnya. Meskipun di hadapan mahramnya yang dikhawatirkan apabila dia menyingkapnya maka akan menimbulkan fitnah. والمحارم متفاوتون في الرتبة فالأب ليس مثل ابن الزوج من امرأة أخرى. Dan mahram-mahram itu bertingkat-tingkat pula seperti seorang ayah, maka tentu kondisi dia tidak seperti anak suami, anak suaminya, maksudnya anak bawaan suami, ya kondisinya berbeda. Meskipun itu berstatus sebagai mahram, namun berbeda di dalam menyikapinya. فما يكشف أمام الأب ليس كالذي يكشف أمام مثل هذا النوع. Maka apa yang ditampakkan di hadapan ayah tidak seperti apa yang ditampakkan ketika dia berada di hadapan anak suaminya, anak bawaan suaminya, tentu berbeda. ومن المسائل أنه يجوز للمرأة أمام محارمها كشف ما يظهر من الجسد عند الخدمة في العادة كشعر الرأس والرقبة والكفين والقدمين هذا عند جمهور العلماء لأنه لا يحصل بظهوره فتنة. Sebagaimana termasuk di antara hal-hal yang berkaitan dengan aurat, diperbolehkan seorang wanita di hadapan mahramnya menampakkan apa yang nampak dari tubuhnya pada saat dia melakukan pekerjaan, pada saat dia melakukan pelayanan di dalam rumah, seperti rambutnya, seperti lehernya, seperti telapak tangannya, demikian pula pada bagian kakinya. Ini menurut pandangan jumhur ulama, hal yang demikian karena tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. كذلك يجوز إن ظهر منها أثناء عملها أو في بعض شأنها الساقان والذراعان وبعض الصدر لو بدا شيء منه من غير قصد فإن في زمن يسير فإن العلماء لا يشددون في مثل هذا إذا كان على هذا القدر والزمن القليل لأنه لا يحصل به فتنة. Demikian pula pada bahagian betisnya atau pada bahagian lengannya atau sebahagian dari dadanya, apabila nampak sesuatu darinya tanpa disengaja dan itu waktunya singkat, maka para ulama biasanya mereka tidak terlalu keras di dalam perkara ini, dalam memperingatkan hal ini, karena yang demikian waktunya singkat dalam waktu yang tidak lama dan tidak dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. كذلك يجوز مثل هذا أمام النساء من المرأة أمام النساء لو انكشف الذراعان أو بعض الصدر أو الساقان أو الشعر أو نحو الرقبة أو نحو ذلك كل ذلك لا حرج إن ظهر من المرأة أمام النساء لأن خشية الفتنة في هذا ضعيفة. Demikian pula halnya seorang wanita di hadapan wanita-wanita yang lain. Apabila tersingkap pada bagian lengannya atau sebahagian dari bahagian dadanya, maka yang demikian tidak mengapa. Rambutnya terlihat, lehernya terlihat, maka yang demikian tidak mengapa. Karena tidak dikhawatirkan adanya fitnah, atau sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah dalam perkara ini itu sangat lemah. ولذلك لا ينبغي التشدد من المرأة أمام أخواتها من النساء فأصبح بعض النساء يغطين وجوههن أمام أخواتهن من النساء وهذا لم تكن عليه عادة أطهر نساء العالمين وأمهات المؤمنين فمن تبعهن إلى هذا اليوم أنهن يغطين وجوههن بعضهن من بعض فهذا لا ينبغي أن يكون بين المستقيمات فيكفي أن تتستر الستر المطلوب منها شرعا وأن لا تشدد على نفسها ولا على أخواتها خصوصا في وقت العمل والمهنة فإن هذا من المشقة أن تعالج ويشق عليها تشتغل وعليها الحجاب ويرجع وهي تغطي حجابها وترفعه وهكذا هذا مما لا ينبغي للمرأة أن تشدد على نفسها وأن تنشر هذا بين بنات جنسها. Oleh karena itu, tidak sepantasnya seseorang itu bersikap terlalu keras di hadapan saudara-saudara perempuannya yang lain. Karena ada sebagian itu mempunyai sikap keras dalam perkara ini. Di depan akhwat yang lain, dia seorang wanita. Di depan wanita-wanita yang lain, dia menutupi wajahnya. Dia menutupi wajahnya. Dan dia menganggap bahwa ini termasuk di antara bentuk ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang demikian tidak dilakukan oleh wanita yang paling suci di dunia ini, yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menutup wajah mereka ketika bersama dengan wanita-wanita yang lainnya. Mereka membuka, mereka menyingkap, terkhusus pada kondisi-kondisi di saat mereka juga melakukan satu pekerjaan, pekerjaan dapur yang mengharuskan mereka itu tentu melakukan aktivitas sehingga nampak sebagian dari bagian tubuhnya, maka merupakan hal yang sulit dan hal yang berat ketika berkumpul dengan para wanita dia tetap berhijab menutupi, bahkan menutup wajahnya sementara dia melakukan hal-hal yang itu adalah merupakan bentuk pelayanan dalam rumah tangga dan yang semisalnya. Maka yang demikian ini bukanlah merupakan bagian dari contoh para wanita salihat yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yuridu as-sitr wa yuridu al-yusr. Allah azza wa jal menghendaki dari para wanita menutup aurat, namun Allah juga menghendaki kemudahan bagi para wanita di dalam melakukan aktivitasnya. Fa idza kanat al-mar'atu ma'a akhawatiha fi baitiha wa la yujadu rajulun wa la takhsha dukhul ar-rijal wa la mahdhuran min al-mahadhir fa innal yusra alladhi yuriduhu Allah alla tashtaghila wa ta'mala fil harr ash-shadid wa an-nar wa at-tibakha mathalan wa hiya labisatun li hijabiha la yuridu Allah dhalik. Maka apabila seorang wanita bersama dengan saudari-saudari yang lain dari kalangan para wanita muslimat dan tidak ditemukan di situ ada laki-laki asing dan tidak dikhawatirkan akan muncul laki-laki dan tidak ada larangan dari larangan-larangan syariat, maka merupakan bentuk kemudahan seorang wanita pada saat dia melakukan aktivitasnya di dalam rumah yang tentu terkadang dalam kondisi panas. Apalagi ketika dia memasak, ketika dia berada di dapur, maka kondisinya panas, maka merupakan kemudahan yang disebutkan di dalam syariat, dia jangan menggunakan hijab dalam kondisi demikian, karena itu akan menyulitkan dia. Agama ini menghendaki kemudahan bagi para pengamalnya. المسألة الرابعة من الواجبات في الصلاة للرجل ستر العاتقين أو أحدهما للرجل عند القدرة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء وقد سبقت المسألة. نعم. Kemudian permasalahan yang keempat, dan ini sudah berlalu juga disebutkan, bahwa termasuk di antara perkara yang wajib di dalam solat bagi kaum lelaki adalah menutup kedua pundaknya dengan sesuatu dari pakaian atau salah satunya apabila dia mampu melakukannya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang kalian mengerjakan salat dengan menggunakan satu pakaian yang tidak ada di bagian pundaknya sesuatu yang menutupinya. بعضهم يرى ذلك شرطا تبطل الصلاة بعدمه وبعضهم يراه واجبا تصح الصلاة مع عدمه ولكن مع الإثم وبعضهم وهم الجمهور يرونه مستحبا. Tentang menutupi pundak ketika salat, sebagian para ulama menganggap ini syarat. Apabila seseorang mengerjakan salat tanpa menutup bagian pundaknya, maka salatnya dianggap tidak sah. Sebagian para ulama menganggap tidak sampai kepada tingkatan syarat, tapi wajib. Dalam artian, apabila seseorang mengerjakan salat dalam keadaan dia tidak menutupi pundaknya, maka hukum salatnya sah, tapi dia berdosa. Namun, sebagian para ulama, dan itu pendapat mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa menutup pundak di dalam salat itu hukumnya mustahab, anjuran, dan tidak sampai kepada tingkatan wajib. Al-mas'alatu al-khamisah yushtaratu fi as-satiri an yastura al-awrata min al-a'la wa min al-jawanib wa la yushtaratu an yasturaha min al-asfal li'anna hadhihi hiya as-sifatu al-waridatu fi as-syar'i li satri al-awrah. Kemudian permasalahan yang kelima, disyaratkan bagi seorang yang menutup auratnya hendaknya dia menutup aurat dari atas dan dari samping, dan tidak disyaratkan untuk dia menutupnya dari arah bawah, karena ini adalah merupakan sifat atau cara berpakaian yang disebutkan di dalam syariat. Yani law kana hunaka libasan wasi'an maftuhan min huna tura al-aurah min huna hadha la yasih. هذا لا لا يصح لو كان مفتوحا من هنا بحيث ترى العورة من الأعلى هذا لا يصح لكن لو كان من ترى العورة لو كان هناك رجل من الأسفل ينظر فترى العورة هذا يصح كما مثل السارون لو كان سارون فقط من الأسفل بدون لباس آخر في الداخل فإن هذا يصح. Jadi misalnya gini, seseorang dia tidak memiliki pakaian kecuali sarung. kecuali sarung. Lalu kemudian dia mengenakannya dan bagian atasnya ini terbuka, bagian atasnya terbuka, di mana ketika seorang melihat dari atas terlihat auratnya. Kalau dia berpakaian demikian, ah itu tidak sah. Tidak sah sholatnya. Dia harus menutup, harus tertutup. Tapi kalau misalnya terlihat dari bawah, dia sedang sholat, dia pakai sarung, ada orang ngintip dari bawah, terlihat, itu hukum sholatnya sah. Hukum sholatnya sah karena tidak ada keharusan menutupi aurat dari arah bawah yang diharuskan dari atas atau dari samping. Kedalik minal jawanib la yasih. Ya. Dari samping juga harus ditutup. Al-mas'alatu as-sadisah, idza kashafa juz'un min al-aurati fi as-shalah fa fihi tafsil. Kemudian permasalahan yang keenam. Apabila tersingkap bahagian dari auratnya di dalam sholat, ini apa hukumnya? Dia telah berupaya menutup, kemudian ada yang tersingkap dari auratnya ketika dia sedang sholat, maka dalam hal ini ada rincian. Al-halul ula an yakuna al-inkishafu yasiran qadran wa zamanan fahada ma'fuun anhu wa la yufsidu salata inda jumhuril ulama di hadithi Amr ibn Salama fil Bukhari annahu kana yusalli bin nas wa kana saghiran قال وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. ترتفع كذا. ترتفع. نعم. كانت المرأة تقول غطوا عنا سوءة صاحبكم. Keadaan yang pertama, aurat itu tersingkap sedikit dan di waktu yang sedikit, ya. Ada bagian sedikit auratnya tersingkap dan waktunya tidak lama, waktunya sedikit, maka kondisi seperti ini dimaafkan, ya, tidak merusak sholatnya menurut pandangan jumhur ulama. Hal ini berdasarkan hadis Amr bin Salamah dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dia menyebutkan bahwa ketika itu dia memakai burdah, burdah pakaian yang dikenal pada masa itu, dia mengenakannya. Kata beliau, aku ketika sujud maka bahagian belakangku itu terlihat, bahagian belakang dari sebagian auratnya itu nampak, sampai sebagian para wanita mengatakan, tolong tutupi bahagian bokongnya imam kalian itu, ya, tutupi bahagian belakangnya imam kalian karena tersingkap gitu. Dia masih kecil, ya, masih kecil karena umur 11 tahun. Iya, usianya masih 7 tahun jadi imam. هذا عمرو بن سلمة كان يتلقى الصحابة في الطريق فيتحفظ منهم القرآن. عمرو بن سلمة ini, ya, dari mana dia mendapatkan hafalan Quran? Dia bertemu dengan sebagian sahabat di jalan, lalu dia mendengarkan orang membaca Al-Quran, dari situ dia menghafal sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. فلما أرادوا أن يصلوا وجدوه أقرأهم. Ketika sekelompok para sahabat mereka hendak mengerjakan salat, maka mereka mencari siapa orang yang paling banyak hafalannya. Ternyata si 7 tahun ini paling banyak hafalan Qur'annya, Amr bin Salamah. Qala faqaddamuni usalli bihim. Maka mereka pun menjadikan aku maju dan menjadi imam mereka. Wa atau hadhihi al-burda wa hadha ath-thawb fa fariha bihi farahan shadidan li'annahu saghir. Dan mereka memberikan hadiah kepada beliau, si anak kecil yang jadi imam ini, burdah itu, ya. Maka itulah yang dia kenakan, dia senang ketika diberikan pakaian tersebut. Fa hasala hadha alladhi hasal wa istadalla bihi al-ulama ala jawaz ala sihhati as-salah law inkashafa juz'un min al-awrati wa kana qalilan wa az-zamanu qalilan. Maka burdah yang dihadiahkan kepada beliau inilah yang beliau gunakan untuk salat. Maka terjadilah apa yang terjadi ketika beliau mengimami salat, maka pada saat beliau sujud itu terangkat sehingga menyebabkan terlihat bahagian dari auratnya. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang sahnya solat seseorang apabila ada bahagian tertentu sedikit dari auratnya itu nampak dan di waktu yang tidak lama. Walianna hadza man kana hadza haluhu yusamma satiran li auratihi wa la nusammih 'ariyan wa la munkashifal 'awrah. Sebab orang yang seperti ini keadaannya, dia sebenarnya menutup aurat, Dia tidak dikatakan menyingkap aurat, dia menutup auratnya, auratnya tertutup. Hanya saja dalam kondisi tertentu sempat ada yang tersingkap, sehingga tidak dikatakan bahwa dia tidak menutup aurat, tidak. Pada asalnya dia menutup auratnya. Wa hadha yahsulu li ba'd an-nas ahyanan yusalli fi fawqa sathi al-bayt yusalli mathalan 'inda al-bahr fi makanin wasi' fa ya'ti al-hawa' wa rubbama yakshif juz'an min al-'awrah idha kan 'alayhi sarun aw thawb qasir fayarduha bi sur'ah wa yasturu nafsahu bi sur'ah hadha la ishkala fihi wa la yubtilu as-salah. Maka yang seperti ini itu kadang terjadi bagi sebagian kaum muslimin. Misalnya seseorang dia mengerjakan sholat di atas rumahnya, ya, ruangan terbuka, lalu dia mengerjakan sholat. Atau misalnya dia sholat di tepi pantai, di pantai dia mengerjakan sholat. Ketika dia sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba ada angin yang berhembus menyebabkan tersingkap. Dia sedang pakai sarung misalnya, tiba-tiba tersingkap karena angin itu tiba-tiba datang. Ketika tersingkap, pada saat itu juga dia menutupnya. Maka kondisi yang seperti ini itu tidak jadi masalah, tidak merusak sholatnya. وهذا في الإزار العربي أكثر من الإزار الأندونيسي لأن الإزار الأندونيسي كاملا. Iya, sarung Arab, khususnya yang di Yaman, itu lebih sering terjadi peristiwa ini daripada sarung Indonesia, karena kalau sarung Indonesia tertutup seluruhnya, beda dengan sarung Yaman, sarung Arab. Kalau sarung Arab terbuka kayak pakaian ihram itu, ya, jadi terbuka gitu, jadi mereka mengenakannya seperti seorang memakai ihram. Idzan al-hal al-ula an yankashifa juz'un min al-awrati wa yakunu yasiran wa az-zamanu yasiran wa hadha la yubtilu as-salah. Jadi ini keadaan yang pertama, tersingkapnya aurat di waktu yang singkat dan bagian yang kecil dari bagian auratnya itu yang tersingkap, maka yang demikian tidaklah merusak sholatnya. Al-halu tsaniyah an yakuna al-inkishafu zamanan tawilan aw al-munkashifu qadran katsiran. Fahadha as-salatu tabtulu bihi li'anna man kana hadha haluhu la yusamma satiran auratahu. Keadaan yang kedua, apabila tersingkapnya aurat di waktu yang lama, di waktu yang lama, atau yang tersingkap itu dalam jumlah yang besar, ya, yakni porsinya banyak gitu, yang tersingkap bagian auratnya, maka kata para ulama, sholat seseorang yang demikian keadaannya batal, karena dia tidak dikatakan bahwa dia menutup aurat. ومن توفيق الله للأندونيسيين أنهم قد جعلوا في كل مصلى ومسجد سار للرجال ومكنة للنساء فلا حجة لأحد أن يقول لا أستطيع أن أصلي لأن عورتي منكشفة أو لأنه ليس عندي ثوب صالح للصلاة ولا حجة لأحد أن يصلي بثيابه التي فيها نوع من انكشاف العورة فالأندونيسيون قد أغلقوا الحجة. Maka termasuk di antara taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masyarakat Indonesia bahwa di musalla-musalla itu biasanya mereka siapkan sarung untuk laki-laki atau menyiapkan mukena untuk para wanita, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang ketika dia hendak mengerjakan salat lalu dia berasal, wah, saya tidak menutup aurat, saya tidak membawa mukena untuk mengerjakan sholat, tidak ada alasan. Tuh ada di musholla, kalau masuk situ ada kerudung, pakai itu. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Dan ini kata beliau, saya menemukannya hanya di Indonesia. Amma fil Arab wallahul musta'an fa kathiran ma yusalli ba'dun nas bil bintal wa yakunu al-thawb al-a'la قصيرا فينكشف حجم كبير او قليل من العوره الخلفيه والله المستعان. Adapun di kalangan Arab, ya di Indonesia banyak juga sih. Adapun di kalangan Arab yang kecil tambahan terjemahan. Ya, di Indonesia banyak juga orang yang mereka memakai celana panjang. Ketat lagi. kemudian baju bagian atasnya pendek, ya, sehingga ketika dia ruku atau ketika dia sujud maka nampak bagian lumayan luas, lumayan ya terbuka pada bagian bokongnya, pada bagian belakangnya, ya. Apakah jumlah aurat yang tersingkap itu cukup luas atau sedikit, yang jelas itu terjadi. Ini banyak yang terjadi di kalangan kaum muslimin ketika mereka mengerjakan sholat dengan celana-celana pantolonnya atau celana panjang mereka. Ra'ait hadha, Ustaz? Kaif? Ra'ait hadha fil Arab? Fil Arab, fi Indonesia kathir. Al-ajib hatta indakum huna, عند المستقيمين بفضل الله يوجد هذا ما اسمه الذي يلبسه إخواننا طويل إلى هنا السجود الذي نلبس طويل إلى هنا ما اسمه قميص له اسم خاص اللباس الطويل الذي إلى لا الذي يلبسه إخواننا حتى في الملعب أيوة قميص قميص لكن له اسم خاص أيضا كونتا أو كوكا أو ها له اسم ما اسمه الذي تلبسونه إلى هنا طويل قليلا ها كوكو لا هذا غيره المقصود ان حتى هذا لمن كان يلبس بنطال اذا لبسه يستر العوره عند السجود اي نعم يعني هذا ايضا من الامور الجيده هنا طيب المساله السابعه يجب على المصلي ان يجتنب اللبس الذي فيه محرم كالتشبه باحد الجنسين الرجال بالنساء او النساء بالرجال أو التشبه بالكفار أو اللباس الذي فيه صليب أو اللباس الذي فيه تصاوير صورة أو لباس الحرير فكل هذا يجب اجتنابه ويحرم لبسه والصلاة فيه إلا أن من صلى فيه تصح صلاته مع الإثم عليه بذلك. Kemudian permasalahan yang ketujuh, wajib bagi seorang yang mengerjakan salat untuk menjauhi segala jenis pakaian yang ada unsur diharamkannya bagi seseorang memakai pakaian tersebut. Misalnya pakaian yang menyerupai salah satu dari dua jenis manusia, laki-laki mengenakan pakaian wanita atau wanita mengenakan pakaian laki-laki, ini diharamkan. Atau seorang berpakaian yang menyerupai pakaian orang-orang kafir yang menjadi kekhususan mereka, atau seseorang berpakaian yang pada pakaian tersebut ada tanda salibnya, atau dia berpakaian yang menyebabkan pakaian tersebut menutupi mata kakinya, atau dia berpakaian dengan pakaian yang di situ ada gambar-gambarnya, ada gambar-gambar makhluk hidupnya, atau pakaian yang terbuat dari kain sutra, maka ini semua adalah merupakan bentuk pakaian-pakaian yang diharamkan untuk dikenakan, apalagi ketika dia sedang sholat. Namun apabila seseorang berpakaian dengan pakaian tersebut lalu dia mengerjakan sholat, hukum sholatnya sah, namun dia melakukan perbuatan dosa. Al-mas'alah al-thaminah, idza lam yajid al-musalli as-sutrata إلا بالشراء لزمه أن يشتري إذا كانت السترة بثمن المثل أو كانت أكثر من ثمن المثل ولا تجحف بماله لأن القاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Permasalahan yang kedelapan, bagi seseorang yang hendak mengerjakan solat apabila dia tidak mendapati sesuatu untuk menutupi auratnya kecuali dengan cara membeli sesuatu itu. Dia tidak mendapatkan pakaian yang menutupi auratnya ketika dia hendak sholat kecuali dengan cara membelinya, maka wajib hukumnya membeli sesuatu yang menutupi auratnya tersebut. Apabila harga pakaian yang menutupi aurat itu harganya harga standar atau mungkin lebih mahal, tapi tidak menyebabkan dia mengeluarkan harta yang besar, yang artinya mahalnya itu kelewatan, yang dapat menyebabkan isi kantongnya habis, ya, artinya terlalu tinggi harganya, tapi harganya harga standar atau lebih mahal sedikit, maka wajib bagi dia untuk membelinya apabila dia mampu melakukannya. Sebab kaidah mengatakan sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan melakukan hal itu, maka melakukan hal itu hukumnya wajib. Tidak sempurna dalam hal menutup aurat kecuali dengan membeli kain yang menutupi auratnya, maka membeli kain yang menutupi aurat hukumnya wajib. Fa in lam yajid man yabi' as-satir lil aurah aw wajada man yabi' walakin lam yastati' ash-shira' fa innahu yusalli 'ala halihi bil ijma' liqaulillahi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Namun apabila dia tidak menemukan ada orang yang menjual pakaian tersebut, sementara kalau dia sholat akan menyebabkan dia sholat dalam keadaan tersingkap auratnya, dia mencari ada orang yang menjual, enggak ada yang menjual, atau ada yang menjual tapi dia tidak mampu membelinya, maka dalam keadaan seperti ini dia mengerjakan sholat sesuai dengan kondisi dan keadaannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, dan juga berdasarkan kesepakatan para ulama. Wassual kaifa yusalli? Maka pertanyaannya bagaimana cara dia salat? Al-jawab imma an yakuna fi makanin yarahu fihi an-nas fa hadha yusalli jalisan li alla tura auratuhu fa yata'adha bidzalik. Maka bagaimana cara orang yang salat yang auratnya tersingkap tanpa ada sesuatu yang bisa menutupi bagian auratnya tersebut? Maka kalau dia berada di tempat umum, ya, yang kalau dia berdiri menyebabkan orang melihatnya dan melihat auratnya, maka dalam keadaan seperti ini dia sholat duduk agar tidak terlihat auratnya. Wa in lam yakun fi makanin yarahu an-nasu fihi wajaba alayhi an yusalli qa'iman liqaulillahi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Namun apabila dia berada di tempat yang di sana enggak ada manusia yang melihatnya, maka dalam keadaan seperti ini dia wajib hukumnya sholat dalam keadaan berdiri karena enggak ada yang melihat dia, walaupun dia tidak menutup auratnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian di hadapan Allah dengan penuh ketundukan. Wa huna tanbih وهو أنه لا تسقط الصلاة على فاقد السترة بالإجماع بل عليه أن يصلي ولا إعادة عليه بالإجماع. Maka di sini ada peringatan yang penting untuk kita ketahui bahwa tidaklah gugur solat bagi orang yang dia tidak mendapatkan sesuatu untuk menutupi auratnya. Dia mencari sesuatu yang bisa menutupi auratnya, dia tidak temukan, tiba waktu sholat, maka dia wajib sholat. Dia tidak menemukan sesuatu yang menutupi auratnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan sholat. Dia harus sholat dalam kondisi apapun. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan apabila dia telah mengerjakan sholat dalam keadaan tersingkap auratnya karena tidak ada sesuatu yang dia gunakan untuk menutupinya, dia sholat demikian, maka sepakat para ulama dia tidak berkewajiban untuk mengulangi sholatnya. Asy-syartu as-sadis wal akhir wa bihi nakhtimu majlisana insyaallah an-niyyah. Nah, syarat yang keenam, dan ini merupakan syarat yang terakhir yang dengannya kita mengakhiri majelis kita di malam hari ini, yaitu wajib hukumnya berniat. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, wa min syurutiha an-niyah, termasuk di antara syarat sahnya salat adalah berniat. Fayanwi salata in kanat fardhan aw naflan muayyanan karratibah, maka dia berniat untuk salat apabila salat yang dia kerjakan adalah salat wajib atau salat sunnah yang telah ditentukan, salat sunnah tertentu. Seperti misalnya dia mengerjakan salat rawatib. Fa in kana an-naflu mutlaqa ghayra muayyanin kafahu niyyatus shalah. Namun apabila dia mengerjakan salat sunnah yang sifatnya mutlak, bukan salat sunnah yang sudah tertentu, tapi sifat salat sunnah yang dikerjakan salat sunnah mutlak yang tidak tertentu, maka cukup bagi dia niat untuk mengerjakan sholat tanpa dia menentukan bahwa dia mengerjakan sholat ini atau sholat itu. Al-mas'alatul ula fi masailin niyyah, an-niyyatu mahalluha al-qalb, wa man talaffadha bi lisanihi wa lam yanwi bi qalbihi lam tanhaqit salatuhu. Permasalahan yang pertama, bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Barang siapa yang melafazkan dengan lisannya tapi dia tidak meniatkan dalam hatinya, maka tidak sah salatnya. Kadzalik an-niyyatu la yushra'u an-nutqu wat-talaffuzu biha. At-talaffuzu biha ghairu wajibin bi ijma'il muslimin kama qarrarahu al-ulama wa minhum as-Sa'di rahimahullah fi at-ta'liq 'ala 'umdatil ahkam. Demikian pula tidak disyariatkan melafazkan apa yang terdapat di dalam niatnya. Maka melafazkan niat bukanlah perkara yang wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama, di antara mereka Ibnu Sa'di dalam syarah Umdatul Ahkam. Masalah kedua, qala al-muallif fa yanwi as-salata ay al-muayyanata kadh-dhuhri aw al-'ashr aw al-maghrib aw al-'isha wa hakadha. Kemudian permasalahan yang kedua, dia meniatkan salat. Maksudnya dia meniatkan sholat yang akan dia kerjakan yang telah tertentu. Misalnya dia berniat sholat duhur, atau dia berniat sholat asar, atau dia berniat sholat maghrib, atau sholat isya, dan seterusnya. Idza kanat fardhan, in kanat fardhan, qala al-muallif in kanat fardhan. Apabila sholat yang dia kerjakan itu adalah sholat wajib. Aw naflan muayyanan karratibah, qala al-muallif aw naflan muayyanan karratibah, ya'ni atau witr wa ghairi dhalik. Ya, atau dia misalnya hendak mengerjakan salat sunnah tertentu. Misalnya salat rawatib yang menyertai salat wajib atau salat witir, maka dia meniatkan dengan meniatkan salat yang akan dikerjakan tersebut. Misalnya dia meniatkan salat rawatib atau dia meniatkan salat witir dan seterusnya. Wal ma'na 'inda al mu'allif أن من أراد أن يصلي صلاة معينة فريضة كالظهر أو العشاء أو نافلة معينة كالوتر والسنن الرواتب فإن الواجب عليه أن ينوي بقلبه عين الصلاة التي يريدها. Jadi makna dari ucapan beliau di sini bahwa barang siapa yang hendak mengerjakan salat tertentu, apakah itu salat wajib atau salat sunnah tertentu, maka wajib dia meniatkan di dalam hatinya sholat yang akan dikerjakannya tersebut. Kalau misalnya dia hendak mengerjakan sholat duhur, maka dia harus menetapkan di dalam hatinya bahwa dia mengerjakan sholat duhur. Kalau asar, dia menetapkan sholat asar, dan demikian seterusnya. Begitu pula sholat-sholat sunnah tertentu. Amma idha kanat as-salatu naflan mutlaqan fala yalzamu ta'yinuha wa innama yanwi mutlaq as-salah. Adapun jika salat yang dia kerjakan adalah salat mutlak, ya, bukan salat yang telah ditentukan. Ada namanya salat salat mutlak, yang penting dia mau salat. Dia ingin mengerjakan salat sunnah. Salat apa? Salat mutlak. Maka apabila salat tersebut bukan salat sunnah tertentu, maka cukup bagi dia berniat untuk salat tanpa harus menetapkan salat apa yang dia kerjakan. Wa akhadna hadha al-ma'na والمقصود ومقصود المؤلف من قوله في النافلة فإن كان النفل مطلقا غير معين كفاه نية الصلاة. معنى ذلك أن النفل المعين والفرض لا تكفي نية الصلاة المطلقة. Dan kita mengambil ini dari ucapan al-muallif, ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Apabila solat sunnah itu sifatnya mutlak yang tidak ditentukan solat apanya, maka cukup baginya niat sholat secara umum. Niat sholat secara umum artinya apa? Kalau sholat itu merupakan sholat wajib, maka dia harus menentukan sholat apa yang dia kerjakan, atau sholat sunnah yang dia hendak lakukan, sholat sunnah tertentu, witir, rawatib, duha misalnya, atau yang lain, maka dia harus menetapkan sholat apa yang dia lakukan. وهذا المعنى الذي استنبطناه أكده المؤلف بالتفصيل والتوضيح في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب. Dan makna atau rincian tentang hal ini itu dikuatkan oleh beliau sendiri, Syekh Sa'di rahimahullah, di dalam kitab beliau Irsyad Ulil Albab. Haythu qal fi al-fard wal-ratibah qala fala budda min ma'a dhalika min niyyati dhalika al-'ain. Di mana beliau mengatakan di dalam kitab beliau tersebut Irsyad Ulil Basair wal Albab, bahwa apabila dia mengerjakan sholat wajib ataukah sholat sunnah yang tertentu, maka dia harus menetapkan niat untuk mengerjakan sholat yang telah ditentukan itu, sholat yang telah ditetapkan itu. ونبه رحمه الله على أن مسائل الشكوك في النية التي إذا اهتم بها الإنسان فتحت عليه أبواب الوسواس. نبه على أن مسائل الشكوك إذا اهتم بها الإنسان مسائل الشكوك الشك مسائل الشكوك إذا اهتم بها الإنسان فتحت عليه أبواب الوسواس. Dan beliau memperingatkan bahwa apabila seseorang membuka pintu keragu-raguan di dalam setiap gerakannya, di dalam setiap amalannya, ragu melakukan ini, ragu dalam niat, ragu dalam berbagai hal, maka ini akan membuka padanya pintu was-was. ونبه في عدد من كتبه إلى أن العاقل لا يمكن أن يعمل عملا بدون نية. Dan beliau juga memperingatkan bahwa tidak mungkin bagi orang yang berakal yang hendak melakukan satu amalan lalu dia melakukan amalan tersebut tanpa disertai niat, itu tidak mungkin, pasti ada niatnya. Idza 'arafna maqsud al-mu'allif fa'alaina an na'lama anna hunaka qawlan akhar rajjahahu jam'un min ahli al-'ilm wa minhum tilmidhuhu al-Uthaymeen haythu innahu qala yakfi an yanwiya fard al-waqt. Apabila kita memahami bahwa memang dalam perkara ini terdapat perselisihan di kalangan para ulama, maka oleh karena itu sebagian para ulama di antaranya murid beliau sendiri yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa tidak harus menentukan niat salat apa yang dia kerjakan, tapi cukup bagi dia meniatkan untuk mengerjakan salat wajib yang ada di waktu itu. Cukup dia meniatkan dengan menetapkan sholat wajib yang ada di waktu itu. Sholat apa di waktu itu? Kalau itu waktunya duhur, ya berarti sholat duhur dan seterusnya. Umana dzalika anna al-insana idza tawadda lis-shalah wa dhahaba ila al-masjid ghafilan 'anil waqti al-mawjud alladhi dhuhur aw al-'ashr dakhala biduni tarkiz wa shalla ma'a al-muslimina fard al-waqt alladhi huwa fihi idza sa'alna madha shallaita yaqul shallaitu adh-dhuhr lakin qabla dhalik ليس فكره مركزا على هذه الصلاة فيقول العثيمين يكفيه نية فرض الوقت يريد أن يصلي الفرض الذي في هذا الوقت يكفي. Terkadang seseorang dia pada saat tiba waktu sholat dalam keadaan dia tidak fokus, dia pikirannya kesana kemari, tapi dia ingin sholat. Kadang-kadang seorang ketika dia datang ke masjid dia tidak begitu fokus bahwa dia akan mengerjakan sholat zuhur ataukah dia mengerjakan sholat asar. Dia berwudu, kemudian setelah itu dia masuk, lalu kemudian dia mengerjakan sholat bersama kaum muslimin tanpa terfikirkan oleh dia sholat apa yang dikerjakan. Namun dia meniatkan untuk mengerjakan sholat yang ada di waktu itu. Itu cukup, kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu cukup menjadi niat ketika dia mengerjakan sholat, maka hukum sholatnya sah. Ya, sehingga ketika selesai sholat, mungkin ketika seseorang bertanya kepadanya, tadi kamu sholat apa? Oh, tadi saya sholat duhur. Padahal sebelumnya dia tidak begitu fokus untuk menetapkan niat sholat duhur, tapi dia mengerjakan sholat di yang diwajibkan di waktu itu. Ya. Jadi cukup dia menetapkan bahwa dia mengerjakan sholat di waktu tersebut, maka sholat yang dia lakukan itu sah. Wa hadzal qawlu wa in kana qawiyan illa anna hunaka halatan yanbaghi tanabbuha laha, yanbaghi tanabbuhu laha. Wahya. Maka pendapat ini meskipun merupakan pendapat yang kuat, namun ada sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita kaitannya dengan pendapat ini, yaitu annahu idza ghalita wa akhta fa nawaniyatan خلاف الواقع كأن ينوي الظهر وهي العصر أو ينوي العصر وهي الظهر هنا لا تصح. Peringatan tentang hal ini bahwa kalau seandainya dia salah berniat, dia salah niat, dia mengerjakan, dia meniatkan sholat duhur padahal sholat asar, atau dia hendak mengerjakan, artinya dia mengerjakan sholatul asar tapi niatnya duhur, niatnya duhur dalam hatinya, maka niat yang demikian tidak sah. Misaluhu رجل من عادته أن ينام قبل الظهر. Misalnya seseorang dia punya kebiasaan tidur sebelum duhur. ثم يستيقظ ويتوضأ ويذهب إلى المسجد يصلي الظهر. هذه عادته. Yang kebiasaan dia tidur sebelum duhur, kemudian ketika dia bangun dia berangkat ke masjid, dia mengerjakan solat duhur. Ini kebiasaan dia. في هذا اليوم لم ينم قبل الظهر وإنما نام قبل العصر. Ala khilafi adatihi. Iya. Di hari ini dia tidak tidur sebelum duhur, menyelisihi apa yang menjadi kebiasaannya. Tidak tidur sebelum duhur. Akhirnya dia tidur setelah duhur sebelum asar. Jadi menyelisihi apa yang menjadi kebiasaannya. Istayqadha min as-salat min an-nawm, istayqadha min an-nawm wa hamala ma'ahu mata istayqad? Bangun. Mata istayqad? Ba'da salat asar. قبل صلاة العصر فحمل معه كتاب أحلام السنة المنشورة على العادة في الظهر كل يوم. جاء إلى المسجد وجد أبا مالك يدرس ترخيص مسلم بعد صلاة العصر. كيف هذا؟ هل تغير الدرس في فكره أنها صلاة الظهر لأنه قد اعتاد أن ينام قبل الظهر؟ هنا نقول صلاتك باطلة لأنك نويت خلاف الحقيقة. ketika dia bangun dia menyelisih kebiasaannya. Hari ini dia tidurnya sebelum asar. Ketika dia bangun, dia menyangka itu waktu duhur. Karena kebiasaan dia, kalau bangun, berarti duhur. Ketika itu, dia menyelisih kebiasaan. Bangunnya sebelum asar. Maka dia bersiap-siap, dia berwudu, dia bawa kitab Alam Sunnah, kalau yang di mahat ya. Maka datanglah dia ke masjid, tiba waktu sholat, dia ikut sholat, niatnya duhur karena dia menyangka bahwa dia sholat duhur. Begitu selesai sholat, lah kok Syekh Ali yang naik? Ini berarti asar ini. Nah, baru dia sadar setelah selesai sholat, maka ini sholatnya tidak sah. Karena ketika dia mengerjakan sholat tadi, niatnya adalah niat sholat duhur. Padahal sholat yang dikerjakan adalah sholat al-asr, maka sholatnya tidak sah. Bahkan pernah, tambahan sedikit, ada orang bangunnya menyelisih kebiasaan dia karena safar lah, bangun di waktu maghrib dia sholat subuh, dia menyangka bangun dari tidur malam hari ya, akibat kelelahan dia menyangka itu adalah waktu subuh padahal waktu maghrib. Hada yahsul kathiran fi safar wa fi shaum liman yanam fi an-nahar. Ya, ini banyak terjadi ketika seorang melakukan perjalanan safar atau di saat dia berpuasa. Naktafi bihadzal qadr sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin.